semenjak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membawa agama Islam yang terakhir, maka seluruh umat manusia bahkan jin harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam sebuah hadis sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Kalau seandainya Nabi Musa hidup, maka tidak ada keluasan baginya kecuali mengikutiku. Kemudian juga dalam hadis sahih, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Tidaklah seorang dari umat ini, baik dia seorang Yahudi ataupun Nasrani, kemudian dia meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan dia adalah penghuni neraka. Jadi ayat ini malah sebenarnya dalil untuk kita, dalil untuk orang-orang ahlu sunnah wal jamaah yang menyatakan bahwasanya tidak ada agama yang paling benar kecuali agama Islam. Kemudian para ikhwah sekalian, kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh dalam kitab tafsirnya ini, wa hadzal hukmu ala ahli alkitab khassatan li'anna as-sabiina as-sahihu annahum min jumlati firaqin nasara. Hukum seperti ini yaitu orang adalah orang-orang yang diberikan alkitab secara khusus, karena kaum sabiin, pendapat yang lebih benar kata Syekh adalah mereka termasuk dari sekte kaum Nasrani. Fa akhbar Allah annal mu'minina min hadhihi al-ummati wal yahuda wan nasara min hadhihi al-ummati wal yahuda wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa sadaqu rusulahum. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwasanya kaum beriman dari umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kaum Yahudi, kaum Nasrani, dan kaum Sabiin. Menurut pendapat Syekh, sekali lagi, Sabiin apa? Sekte dari kaum Nasrani. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan mempercayai para rasulnya, fa inna lahumul ajrul azim wal amnu. Maka sesungguhnya bagi mereka al-ajrul azim, ganjaran pahala yang besar dan keamanan. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya, ingat sekali lagi di dalam ayat ini Syekh menjelaskan bahwasanya memang ada kaum Yahudi yang benar-benar beriman di zamannya Nabi Musa, kaum Nasrani yang benar-benar beriman di zamannya Nabi Isa, dan juga masuk di dalamnya kaum Sabiin, salah satu sekte dari kaum Nasrani. Ini yang dinyatakan oleh Allah mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah. Tetapi sekali lagi ingat, semenjak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua agama harus mengikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan para rasul. Karena semua umat manusia dan umat jin, sampai sekalian jin itu harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semenjak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul. Kemudian di sini Syekh mengatakan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang seperti ini yang beriman, mereka memang benar-benar tidak akan merasakan rasa takut dan rasa sedih. Saya sudah menjelaskan berulang-ulang apa makna tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih atau khawatir. Yang pertama takut apa? La khaufun alaihim. Banyak kan dalam Al-Quran begini, la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka. Apa maksudnya? Saya sudah menjelaskan beberapa kali. Rasa takut yaitu menghadapi kehidupan setelah kematian. Orang beriman dan beramal saleh, ya, ini saya ulangi sekali lagi, Di dalam Al-Quran sering sekali Allah menyebutkan la khawfun alaihim walahum yahzanun. Sering sekali dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tidak ada rasa takut atas mereka. Ini saya ulangi penjelasannya, la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ya, tidak ada rasa takut. Rasa takut atas mereka. Apa maksud tidak ada rasa takut? Artinya orang beriman, iman dan amal saleh, mereka tidak takut. Apa maksud tidak takut? Tidak takut menghadapi kehidupan setelah kematian. Dari mulai dicabutnya nyawa, mereka tidak takut. Dari mulai dimasukkannya ke alam barzakh, mereka tidak takut. Dari mulai kemudian datang para malaikat, mungkar dan nakir, menanyai mereka di dalam kubur, mereka tidak takut. Karena beriman dan beramal saleh. Karena iman dan amal saleh. Walahum yahzanun. Walahum yahzanun. Dan ini selalu ya, banyak sekali dalam Al-Quran. La khawfun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada kesedihan ya atas mereka, atas orang yang beriman dan beramal saleh. Apa maksud tidak ada kesedihan? Kesedihan berpisah dengan anak, istri dan keluarga. Kenapa? Karena orang beriman, keluarganya akan dijaga oleh Allah. Nah, ini dia. Akan dijaga oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Orang beriman dan beramal saleh, keluarganya akan dijaga Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun kepala keluarganya sudah meninggal duluan. Ini rahasia yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. La khawfun alaihim walahum yahzanun. Banyak sekali ayat-ayat yang seperti ini di dalam Al-Quran. Ya? Ini rahasianya. Tidak ada rasa takut, maksudnya apa sekali lagi? Menghadapi kehidupan setelah kematian. Ya, coba saya lihat dalam Al-Quran berapa banyak ayat-ayat yang seperti ini. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan surat Al-Baqarah ayat 38, surat Al-Baqarah ayat 62, surat Al-Baqarah ayat 112, surat Al-Baqarah ayat 262, surat Al-Baqarah ayat 274, surat Al-Baqarah ayat 277, surat Ali Imran ayat 170, surat Al-Ma'idah ayat 69, surat Al-An'am ayat 48, surat Al-A'raf ayat 35, ya, surat Al-A'raf ayat 49, surat Al-A'raf ayat 56, surat Yunus ayat 62, surat Surat Az-Zukhruf ayat 68, surat Al-Ahqaf ayat 13, surat Al-Ahqaf ayat 13 sama dengan yang disebutkan oleh Bapak Haji tadi, surat Fussilat ayat 30. Ya, itu semua banyak sekali kan? La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jadi ambil kaidah, semua ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, itu maksudnya adalah tidak ada rasa takut atas mereka. Maksud rasa takut apa? Menghadapi kehidupan yang akan datang. Yaitu kehidupan yang setelah kematian. Dan tidak ada kesedihan, maksudnya adalah apa? Meninggalkan kehidupan yang telah lalu. Yang telah lalu, yaitu dari keluarga, dari anak istri. Ya, itu dia. Ya, jadi untuk mengingatnya mudah, takut untuk yang akan datang. Sedih untuk kehidupan yang telah lalu. Itu untuk mengingatnya lebih mudah. Taib, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, wa amma man kafara minhum billahi wa rusulihi wal yaumil akhir fahuwa bi dhiddi hadhihi al hali fa alaihi al khawfu wal huznu Adapun barang siapa yang kafir dari kaum Yahudi, kaum Nasrani, dan kaum Sabi'in dengan Allah dan Rasulnya dan hari akhir, maka mereka mendapatkan kebalikan keadaan dari hal itu. Ya, bagi mereka rasa takut dan rasa sedih. Nah, sekali lagi ini juga bantahan kepada kaum-kaum liberal yang menyatakan bahwasanya semua agama sama. Kita katakan, ini loh ada ayatnya, man amana billahi wal yaumil akhir. Oke, kaum Yahudi, Nasrani, Sabi'in, mereka masuk ke dalam surga. Tetapi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Ya, adapun yang mensyirikkan Allah dengan mengatakan Isa adalah anak Tuhan. Adapun yang mensyirikkan Allah seperti kaum Yahudi yang mengatakan Uzair anak Tuhan, maka ini tidak masuk ke dalam ayat ini. Jadi seperti yang saya katakan, semua kelompok-kelompok sesat, jika mereka berdalil dengan ayat Al-Quran, maka bantahannya ada pada ayat itu. Ada pada ayat itu. Ya, ini proses. Para ikhwaskan. Apalagi seperti yang kita jelaskan tadi, semenjak diutusnya Nabi Muhammad SAW, semua agama, semua manusia harus mengikuti ajaran siapa? Rasulullah SAW. Tetapi kita tidak bisa memaksa. Kita cuma menyampaikan apa yang merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun petunjuk hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memaksa orang untuk beragama Islam karena hidayah datang dari Allah Subhanahu wa taala. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Kita cuma menyampaikan bahwasanya semenjak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul, harus semuanya beragama yang dianut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. والصحيح أن هذا الحكم بين هذه الطوائف من حيثهم لا بالنسبة إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. Dan pendapat ini yang benar adalah bahwa hukum ini di antara kelompok-kelompok ini dari sisi mereka, bukan dari sisi keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فإن هذا إخبار عنهم. Sesungguhnya ini pengabaran dari Allah tentang mereka qabla bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, lihat Syekh menyinggung di sini, silakan kita benar mengakui siapa yang beriman dari kaum Nasrani kepada Allah dan hari akhir mengikuti Nabi Isa di zamannya, di zamannya sebelum diutusnya Nabi Muhammad, maka dia akan mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya heran orang-orang yang liberal itu kan orang-orang yang intelek, orang-orang yang cerdas, tapi untuk memahami ayat ini dia tidak paham. Karena memang tertutup hatinya. Ya. Ulaika qaumun utu zaka'an walam yu'tu zaka'an, kata Syekhul Islam Taimiyah. Mereka adalah orang-orang yang diberikan kepintaran, kecerdasan, tapi tidak diberikan kesucian hati. Jadi ayat ini kata Syekh, pendapat yang benar adalah menceritakan tentang mereka di zaman mereka sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna hadza madmunu ahwalihim, dan beginilah ya isi daripada keadaan mereka atau keadaan sebenarnya mereka. Wa hadhi tariqatul Quran idza waqa'a fi ba'dhin nufus 'inda siyaqil ayat ba'dul awham. Fala budda an tajida ma yazilu dzalikal waham. Dan ini adalah jalan Al-Qur'an, cara Al-Qur'an. Jika terdapat di beberapa diri ketika penyebutan ayat-ayat sebagian keraguan-raguan. Fala budda, maka harus ya dia mencari apa yang menghilangkan keraguan-raguan tersebut. Li'annahu tanzilu man ya'lamul asya' qabla wujudiha. Karena Al-Quran itu adalah penurunan dari zat yang mengetahui sesuatu sebelum terjadinya. Wa man rahmatuhu wasi'at kulla syai'. Dan Al-Quran itu adalah penurunan dari zat yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Baik, kita lanjutkan. Wadzalika wallahu a'lam. Yang demikian itu demi Yang demikian itu wallahu alam annahu lamma dzakara bani israila wa dzammahum wa dzakara ma'asiyahum wa qaba'ihum rubama waqa'a fi ba'dhin nufus annahum kulluhum yashmaluhum dzam. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 62 tentang orang-orang yang dipuji dari kaum Nasrani, kaum Yahudi, kaum Sabi'in? Karena Allah Subhanahu wa taala di ayat dari mulai ayat 40 sampai 61 Allah menyebutkan Bani Israel dan mencela mereka, menyebutkan maksiat-maksiat mereka, menyebutkan keburukan-keburukan Bani Israel. Ya, mungkin kata Allah Subhanahu, mungkin kata Syekh, di dalam hati sebagian orang mereka mengira bahwasanya seluruh Bani Israel tercela. Ini tidak. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang dijelaskan oleh Syekh. Fa aradal bari ta'ala an yubayyana ma lam yalhaqu dzam minhum biwasfihi. Artinya, makanya Allah di ayat yang ke-62 menjelaskan bahwasanya di sana ada loh orang-orang di zaman Nabi Musa yang benar-benar beriman kepada Nabi Musa. Tidak menyembah anak sapi sebagaimana yang kita sudah bahas, tidak ngeyel sebagaimana yang sudah kita bahas. Dan di zaman Nabi Isa pun ada yang benar-benar beriman kepada Allah dan mengimani apa yang dibawa oleh Nabi Musa di zamannya Nabi Isa. Ya, karena sebagian mengira mungkin seluruh Bani Israel itu tercela, maka tidak. Ya, ada yang di zaman mereka benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Walamma kana aidan dzakara bani israila khasatan yuhimul ikhtisas bihim. Dan ketika itu terjadi, maka Allah menyebutkan tentang Bani Israel secara khusus yang menyebutkan tentang kekhususan mereka. Dzakara ta'ala hukman 'aman yashmalu at-tawa'if kullaha. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukum secara umum yang mencakup seluruh kelompok-kelompok. Liyattadhihal haqqu wa yazulat tawahhumu wal iskal fa subhana man awda'a fi kitabihi ma yubhiru uqulal alamin. Artinya agar terlihat ya, kebenaran, hilang keraguan-raguan dan juga kesulitan, maka Maha Suci Allah yang telah meletakkan di dalam Al-Quran sesuatu yang merupakan dalil atas akal-akal orang-orang dari alam semesta ini. Jadi Syekh menjelaskan kenapa di ayat yang ke-62 Allah menyebutkan tentang orang-orang beriman dari Bani Israel. Agar jelas, oh bahwasanya Bani Israel tidak seluruhnya apa? Tidak seluruhnya kafir, tidak seluruhnya bermaksiat, tidak seluruhnya rusak. Ada di sana yang memang benar-benar beriman. Tapi ingat sekali lagi, itu di zaman mana? Di zaman sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dikatakan ada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang benar-benar beriman, oh iya benar. Pengikutnya Nabi Isa di zamannya benar ada yang beriman. Pengikutnya Nabi Musa di zamannya ada yang benar-benar beriman. Pengikutnya Nabi Daud ada yang benar-benar beriman. Akan tetapi kita sekali lagi katakan, semenjak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Seluruh umat manusia bahkan jin harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, berdasarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an, maka illa min ashabin nar. Maka dia termasuk dari penghuni neraka. Kita baca ayat yang ke-63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura khudzu ma atainakum biquwwah wa dhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah ketika kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mengambil perjanjian dengan kalian dan kami telah angkat di atas kalian bukit Tur. Ambillah apa-apa yang kami datangkan kepada kalian dengan kekuatan. Dan ingatlah apa-apa yang ada di dalamnya, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Apa yang dikatakan oleh Syekh di sini, ai wadhkuru. Di sini Syekh mengatakan, "Tsumma 'ada tabaraka wa ta'ala yuwabbihu bani Israil bima fa'ala salafuhum." Artinya, kemudian Allah menyebutkan kembali keburukan bani Israil akibat apa yang mereka perbuat dari orang-orang sebelum mereka. Dan ingat, cerita Allah dalam Al-Quran tentang Bani Israel bukan sekedar cerita, tapi menjadi pelajaran bagi kita, umat Nabi Muhammad SAW, agar tidak seperti mereka. Ya, agar tidak ngeyel dalam kebatilan seperti mereka. Kalau dinasihati, langsung menerima. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ar-ruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil." Kembali kepada kebenaran itu lebih baik dibandingkan selalu tetap terus-menerus di dalam kebatilan. Terutama orang tua kadang-kadang dinasihati oleh anaknya, maka sang orang tua, meskipun dia orang tuanya, ya, maka terima kalau nasihat itu baik. Kemudian juga seorang teman menasihati kepada temannya yang lain, kalau seandainya nasihat itu baik, memang tepat pada tempatnya, maka terima daripada kita ngeyel dalam kebatilan. Karena sifat selalu terus menerus dalam kebatilan itu sifatnya siapa? Orang-orang Bani Israel yang tidak beriman kepada nabi-nabi mereka. Kemudian Syekh menyebutkan, ai wadhkuru, ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan kalian. Apa itu perjanjian? Wahwal ahdul as-saqil al-mu'akkadu bit-takhwifi lahum. Perjanjian yang berat, yang ditekankan dengan pemberian rasa takut kepada Bani Israel. Biraf'it tur fauqahum. Yaitu apabila mereka masih maksiat, bukit Tur. Tur itu di mana? Tur Sina. Di mana itu? Hah? Di Asia mana? Di Mesir. Ya, bukit Tur. Fauqahum, akan diangkat bukit Tur, maksudnya Allah akan membalikkan kepada mereka kalau sekali maksiat lagi. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qila lahum khudhu ma atainakum, dan dikatakan kepada Bani Israel, ambil apa yang kami berikan kepada kalian, yaitu berupa Taurat. Silahkan jadikan Taurat tersebut sebagai pedoman, kata Allah kepada Bani Israel. Bi quwwah, dengan kekuatan, ai bijiddin wajtihadin wasabrin ala awamirillah, dengan kesungguhan, usaha, kesabaran atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan oleh para ulama, Taurat itu kitab suci yang Allah turunkan, di dalamnya terdapat perintah-perintah Allah. Kalau Al-Qur'an kan mengumpulkan seluruhnya. Jadi Al-Qur'an itu ada beberapa isi kandungan dari Al-Quran. Yang pertama, hukum halal dan haram. Ya, catat nih, kandungan Al-Quran. Yang pertama, hukum halal dan haram. Yang kedua, perkara mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Membicarakan tentang keagungan Allah, membicarakan tentang hak-hak Allah, membicarakan tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini kandungan kedua dari Al-Qur'an. Kandungan ketiga dari Al-Qur'an adalah kisah-kisah yang terdahulu. Kisah-kisah yang terdahulu. Makanya surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, suratul ikhlas ta'dilu thulutsal Qur'an. Surat Al-Ikhlas itu senilai dengan sepertiga Al-Qur'an, karena memang kandungan Al-Qur'an tiga tadi. Ya, sepertiga pertama tentang halal dan haram, hukum-hukum. Sepertiga yang kedua tentang tauhid kepada Allah. Sepertiga yang ketiga tentang kisah-kisah yang terjadi, baik yang telah dulu ataupun yang akan datang, seperti tentang surga dan neraka. Nah, di dalam Taurat hanya ada hukum halal dan haram. Dalam Taurat kebanyakan itu, ya, hanya ada hukum halal dan haram. Wadhkuru ma fihi, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya. Ai ma fi kitabikum bi an tatluhu wa tata'allamahu wa ta'ata bi an tatluhu wa tata'allamuhu. Artinya, ingatlah apa yang ada dalam Taurat, yaitu apa yang ada di dalam kitab kalian, yaitu Taurat, dengan kalian membacanya atau mempelajarinya. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah, yaitu menjauhi siksa Allah dan kemurkaannya, atau kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini perjanjian yang Allah ambil dari Bani Israel, yaitu kalian diberikan kitab Taurat untuk mengamalkannya. Dan sekali lagi, isi kitab Taurat kebanyakan apa? Halal haram, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mana yang perintah, mana yang dilarang itu, ya. Mana yang dihalalkan, mana yang diharamkan, itu yang ada dalam kitab Taurat. Makanya salah satu sifat dari Al-Qur'an itu muhaimin. Muhaimin itu adalah penyempurna. Jadi ada nama muhaimin, itu sebenarnya penyempurna. Ya, penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Jadi kitab Injil ada kekhususan secara tersendiri, kitab Taurat ada kekhususan secara tersendiri, dan kitab Al-Qur'anul Karim yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Merupakan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Baik, kita lanjutkan. Saya baca ayat selanjutnya, masih ada waktu sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Kemudian kalian berpaling setelah itu. Ini Bani Israel sudah dikasih Taurat, diancam dengan gunung, diangkat, kemudian nanti dibalik kepada mereka, mereka malah berpaling setelah itu. Maka kalau seandainya bukan karena kemurahan dari Allah atas kalian dan rahmatnya, niscaya kalian akan benar-benar merugi. Dan ini yang membuat kita senantiasa selalu bersyukur. Ya, rahmat Allah itu luas. Coba bayangkan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberlakukan dosa kita sebagaimana Allah memberlakukan amal kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Man hamma bihasanatin." Barang siapa yang bertekad baru niat untuk melakukan amal saleh, maka Allah menyuruh para malaikat menulis satu kebaikan. Belum beramal, baru tekadnya ditulis satu kebaikan. Ya. Fa in amilaha, kalau seandainya dia mengerjakan amal soleh tersebut, maka dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Ini termasuk kemurahan Allah. Beda dengan dosa. Waman hamma bisayyi'atin. Barang siapa yang bertekad untuk melakukan sebuah dosa. Tadi pahala kan? Ini dosa. Walam ya'malha. Maka, dan dia belum mengerjakannya, baru tekad, maka tidak ditulis atasnya dosa. Fa in amilaha kutibat sayyi'atun wahidah. Kalau seandainya dikerjakan juga tekad dosa tadi, maka hanya dituliskan satu dosa. Lihat perbandingan yang sangat jauh, dan itu murahnya salah satu kemurahan dan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman di sini, "Falaula fadlullah 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Kalau seandainya bukan rahmat Allah dan kemuliaannya, niscaya kalian termasuk orang-orang yang merugi. Niscaya kalian termasuk orang-orang yang merugi. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Saya baca apa yang disebutkan oleh Syekh. Faba'da hadza ta'kid al-baligh, lihat Syekh saja mengatakan setelah penekanan yang begitu luar biasa ini, tawallaitum, kalian malah berpaling dari Allah. Wa kana dzalika mujiban li an yuhilla bikum a'zama al-uqubat. Kalian wahai Bani Israel malah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mengkonsekuensikan, mengharuskan akan turun kepada kalian siksa yang berat. Walakin, akan tetapi, walaula fadlullahi alaikum warahmatuh. Ingat Pak ayat ini baik-baik. Kalau kita lagi beristighfar, lagi mengampun, bermunajat kepada Allah, merasakan, coba rasakan ayat ini. Kalau bukan karena kemuliaan rahmat Allah, kita akan binasa. Berapa banyak dosa yang kita lakukan, berapa banyak perkataan yang tidak diridhai oleh Allah, berapa banyak perbuatan-perbuatan kita menzalimi Allah ataupun menzalimi makhluk-makhluk Allah. Kalau bukan karena kemurahan dan rahmat Allah, niscaya kita akan binasa. Resapkan itu dalam hati. Niscaya itu akan bisa menjadikan mata kita berlinang air mata. Mengakui kesalahan-kesalahan. Walaula fadlullahi alaikum warahmatullahi. Kalau seandainya bukan karena rahmat dan bukan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan binasa kita. Makanya subhanallah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, coba perhatikan salah satu kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Lihat surat Ar-Rum ayat 41. Ini kemurahan Allah. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan akibat ulah tangan-tangan manusia. Liyudziqahum, lihat kata Allah, liyudziqahum ba'dalladzi 'amil. Agar Allah merasakan akibat sebagian dari yang mereka perbuat, sebagian dosa aja. Coba dihitung Allah setiap dosa, hancur Pak. Itu Allah memberikan siksa bala, datang tsunami, datang banjir, datang melongsor, datang kemarau. Hanya merasakan sedikit saja, akibat sedikit dosa. Artinya dosa dari A sampai Z, itu tidak, doa dari A sampai Z, itu tidak dihitung oleh Allah seluruhnya. Akan tetapi hanya awalnya saja. Ba'dalladzi 'amilu, sebagian dari apa yang telah mereka perbuat. La'allahum yarji'un, itu pun Allah ingat agar mereka kembali. Dan subhanallah, luar biasanya sembahan kita Allah Subhanahu wa taala. Dan orang sekali lagi Pak, ini saya merinding, meresapi keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merasakan dia mempunyai zat yang benar-benar penyayang terhadap hamba-Nya. Bahkan ada beberapa hadis yang menyebutkan, laulam tudnibu, kalau seandainya kalian wahai manusia tidak melakukan dosa, tidak melakukan dosa, Allah akan gantikan kalian dengan manusia-manusia yang lain yang berdosa sehingga mereka bertaubat. Saking luasnya taubat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari, ketika kita melakukan dosa, malu sama Allah. Kenapa demikian? Luasnya rahmat Allah sangat luar biasa. Ya, luasnya rahmat Allah. Sekali lagi, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalau setiap kali kita berdosa, kita dicoretkan di muka kita coreng hitam. Subhanallah. Mungkin sudah terlihat, tidak terlihat wajah Ahmad Zainuddin. Saking banyaknya dosanya. Yang terlihat ataupun yang tersembunyi, apalagi yang tersembunyi. Bapak kan tidak tahu apa yang saya kerjakan ketika saya sendirian. Bapak kan tidak tahu apa yang saya kerjakan ketika tidak di Banjarmasin. Kan kita tidak tahu. Yang Bapak kenal adalah seorang ustaz, pendai, sering imam di Masjid Imam Syafi'i. Ya, ngajar setiap pagi, setiap habis maghrib. Kan kita tidak tahu. Itu nikmat Allah. Allah menutup aib seseorang manusia. Nah, coba rasakan itu pada diri kita. sebagian saja Allah Subhanahu wa taala ambil dari dosa kita, kemudian Allah siksa. Liyudziqahum ba'dalladzi 'amilu. Agar Allah merasakan bala atas sebagian dari dosa kita, bukan semuanya. Kalau semuanya, Pak, binasa kita. Kalau seandainya dosa itu berbau, niscaya orang tidak akan mau dekat dengan kita. Saking rahmatnya Allah, Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak ada pertanyaan di dunia untuk sebuah amalan kita. Sebagaimana dikatakan oleh menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Innal yawma 'amalun wala hisab, wa ghadan hisabun wala 'amal." Hari ini yang ada hanya beramal, enggak ada hisab. Ini rahmat Allah loh. Ya, makanya orang kadang-kadang salah menggunakan rahmat Allah. Akhirnya meremehkan dosa. Karena memang tidak ada pertanyaan, akhirnya apa? Ya, enggak sholat sekali, kayaknya kok enggak ada apa-apa. Malah konsumen tambah banyak. Tidak sholat dua kali, malah tambah banyak lagi bonusnya. Ya, ini namanya istidraj. Ya, hati-hati Bapak, Ibu, Saudara. Karena memang jangan heran kalau kita maksiat tidak ada pertanyaan. Karena memang di dunia tidak ada ladang untuk hisab. Di dunia hanya ada ladang untuk beramal, berbuat, entah itu amal baik ataupun amal buruk. Nanti kalau sudah di akhirat, baru ada penyesalan. Rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikan aku di bumi. La'alli a'malu salihan, agar aku bisa beramal saleh, walau satu amal saleh pun. Makanya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sekali lagi, walaula fadlullahi alaikum rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Para ulama salaf dengan ayat ini menangis satu malaman pun. Kalau seandainya bukan karena kemurahan dan rahmat dari Allah, niscaya kalian akan merugi. Ayat ini memang ditujukan kepada Bani Israel. Tetapi ayat ini adalah pelajaran untuk kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya bukan rahmat Allah, lihat penciptaan kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian, apakah kalian tidak melihat rahmat Allah, kasih sayang Allah? Mata Allah ciptakan begitu luar biasa, alis mata. Makanya tercela sekali ketika alis mata dikerik-kerik kemudian dicoret-coret. Ya, tercela sekali. Kenapa? Karena merubah ciptaan Allah. Karena itu bukti kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Mudah-mudahan kajian ini semakin kita menjadikan diri kita semakin tahu diri, semakin kita menyayangi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu alam, sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan jika ada pertanyaan. Ustaz, ya, ada yang tanya. Tadi kan Ustaz ada menyampaikan bahwa di dalam Taurat itu kebanyakan hanya membicarakan hukum halal dan haram. Tapi bukankah semua Rasul diutus untuk mengajarkan tauhid kepada Allah? Iya. Maksud saya ketika mengatakan itu, bahwasanya poin yang paling banyak dalam Taurat disebutkan itu. Tauhid iya, tapi poin yang paling banyak. Sedangkan di dalam Al-Quran porsinya sama. Ya, poin yang terbanyak dalam Taurat menjelaskan tentang halal dan haram. Bukan berarti tidak ada pengajaran tauhid. Ya, karena dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan al-anbiya ikhwatun li'allat dinuhum wahid. Para nabi itu saudara. Ya, saudara. Kemudian agama mereka sama. Yaitu mengajak kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud ketika kita jelaskan bahwasanya di dalam Taurat hanya banyak perintah-perintah halal dan haram, itu tujuannya adalah kebanyakan dalam Taurat itu. Kemudian saya ingin mengoreksi kajian hari kemarin tentang setiap nabi mempunyai telaga. Ada yang bertanya, maka saya katakan waktu itu saya tidak tahu ada hadis. Dan lihat, sekali lagi kalau saya katakan saya tidak tahu, bukan berarti saya menafikan. Ya, karena keterbatasan ilmu saya, akhirnya saya mengatakan tidak tahu. Bukan saya meniadakan. Dan setelah diperiksa dan juga ada masukan-masukan dari para ikhwah, di antaranya Akh Bahtiar, kemudian Bapak Saiful, hafizahumallahu taala, jazakumullahu khairan, Saya periksa hadisnya, ada hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Imam At-Tirmidzi, kemudian Imam Bukhari dalam kitabnya At-Tarikh, bahwasanya inna likulli nabiyyin hawdan, sesungguhnya setiap nabi mempunyai telaga. Tetapi hadis ini jika dia sendirian dia lemah karena di dalamnya perawi-perawi yang lemah sekali. Akan tetapi hadis ini banyak jalan-jalannya, penguat-penguatnya yang menjadikan dia minimal hadisnya hasan. Makanya saya heran kok ada yang terlewat dari itu dalam perkara akidah dalam hidup kita, di dalam diri saya pribadi. Karena saya berpendapat seorang muslim tidak boleh dia bodoh dalam akidahnya, ya. Makanya saya heran baru dapat, ya itulah keterbatasan manusia. Keterbatasan manusia dengan ilmunya. Dan hadis kalau begitu, inna likulli nabiyyin hawdan, sesungguhnya setiap nabi mempunyai telaga, itu benar adanya. Tapi perlu diperhatikan lagi, para ulama mengatakan bahwa telaga yang paling besar dan paling mewah, paling luar biasa adalah telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan saya sangat-sangat suka sekali kalau seandainya ada masukan-masukan, ya. Kalau seandainya ada masukan-masukan saking keterbatasannya ilmu, ya. Demikian. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz dari BBM ada pertanyaan masuk dari Mas Yoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bangsa jin yang beriman bisa masuk surga, dan apakah perbedaan antara tekad dengan niat? Ya, saya carikan ya di dalam surat Al-Jin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ada bangsa-bangsa jin yang beriman, di antara ayat tersebut lihat dari mulai ayat surat Al-Jin ayat 2. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakan wahai Muhammad, diwahyukan kepadaku bahwasanya ada sebagian beberapa orang dari jin yang mendengar wahyu Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka mengatakan, sesungguhnya kami telah mendengar Quran yang sangat mengagumkan. Yahdi ila rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Yaitu yang menunjukkan kepada petunjuk, lalu kami beriman. Jin tersebut akhirnya beriman dengan Al-Qur'an. Wa lan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun atau kepada seorang pun. Ya. Ini satu dalil yang menunjukkan bahwasanya jin juga beriman, dan apabila beriman masuk ke dalam surga. Kemudian dalil yang lain yaitu surat Al-Jin ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih, faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala ruhaqa." Dan sesungguhnya kami para jin ketika kami mendengar petunjuk, maka kami beriman dengannya. Maka barang siapa yang beriman dengan Rabb-nya, maka dia tidak takut kerugian dan juga kemalangan. Wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun, faman aslama faulaika taharraw rasyada. Dan di antara kami ada yang beriman, ada yang menjadi muslim, ada yang mereka itu al-qasit, yaitu yang mencampurkan keimanannya dengan dengan dosa. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Barang siapa yang masuk Islam, maka mereka adalah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang mereka beriman, jin-jin tersebut beriman. Tetapi khusus untuk meruqyah, kalau lagi ada kesurupan, ya, kemudian kita meruqyah seseorang, kemudian di sana jin mengatakan, "Saya mau masuk ke dalam agama Islam." Kalau dia mau masuk ke dalam agama Islam, maka dibimbing. Ya, dibimbing. Tapi setelah itu sudah tidak ada hubungan lagi. Jangan sampai nanti jinnya berkata kepada yang meruqyah, "Saya mau masuk dalam agama Islam dan saya bertobat. Dan apa saja yang membutuhkan saya silahkan panggil, geol. Ini tidak benar. Ya, ini tidak benar seperti ini. Ya, ini untuk meruqyah cukup saya condong kepada pendapat kalau meruqyah tidak usah kita ngobrol dengan jinnya. Ente dari mana? Pasar Hanyar di mana rumahnya? Kan usah ngobrol seperti itu. Karena ruqyah itu tujuannya adalah untuk membacakan, memperdengarkan kepada jin ayat-ayat suci Al-Qur'an sehingga mereka takut, ya. ngaran siapa, umur berapa, ya, kemudian makanan kesukaan ampian apa, enggak usah. Ya, tidak perlu bicara seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, ya Pak. Iya. Iya, betul. Ni wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin, ya, fazaduhum rahaqa. Dan ini perhatian kepada kaum muslim. Baik yang mendengar via radio Gema Madinah 93,7 FM yang radio kita berada di Martapura, Kalimantan Selatan, ya, bahwasanya orang yang minta kepada jin, baik itu yang disebut dengan khadam-khadam, ya, baik itu yang dilakukan oleh orang-orang dengan titel ustaz ataupun kiai ataupun siapa saja, yang penting kalau sudah minta kepada jin, maka ini kata Allah fazaduhum rohaqa, maka jin tersebut tidak akan menambahkan kepada mereka kecuali rohaqa, kerugian, kemalangan, kesulitan, ya. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, maha pencipta, maha pengatur. Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Demikian. Wallahu a'lam. Jazakallah khair, Pak. Ya. Ustaz, tentang perbedaan tekad dan niat tadi, Ustaz belum dijawab. Perbedaan tekad dan niat maksudnya? Oh, tekad dan niat. Hampir sama saja. Dalam bahasa Arab, niat, an-niyah. Sedangkan tekad, al-hammu. Sama saja dia. Kalau sudah berniat di dalam hati, berarti dia dituliskan satu kebaikan. Misalkan, saya niat ingin naik haji. Oh, sudah dituliskan satu kebaikan. Kalau terlaksana hajinya, maka dia dikalikan 10. Dan itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sahih. Nah, itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu termasuk keluasan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Beda dengan dosa. Kalau kita berniat atau bertekad untuk melakukan dosa, maka tidak ditulis oleh malaikat. Kalau dikerjakan juga, maka ditulis satu saja. Kan jauh perbandingannya, 1:10. Kalau dia tidak mengerjakan, kenapa dulu? Kalau dia tidak mengerjakan, kenapa dulu? Apakah tidak punya kesempatan? Ataukah dia memang menjauhi maksiat? Nah, kalau dia tidak punya kesempatan, tidak ditulis dalilnya. Misalkan, ah gak jadi mau minum khamer karena habis yang berjualan. Ya kan? Karena habis dia tidak jadi. Jadi begini, ini apa namanya, ada orang menjauhi maksiat itu karena tidak ada kesempatan. Ada orang menjauhi maksiat memang karena dia punya kesempatan, kemudian tidak ada yang menahan dia untuk berbuat maksiat kecuali Allah. Ini yang dapat pahala. Ya, ini yang dapat pahala. Dan ini yang termasuk orang yang sabar, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Misalkan ada orang ingin berzina dengan wanita pekerja seks komersial. Pas datang ke tempat lokalisasi, ya. Semuanya penuh. Ah, kada jadi ah. Semuanya penuh. Ah, dia pulang. Ah, ini enggak punya kesempatan. Ya. Memang dia dapat pahala. Betul, dia dapat pahala. Akan tetapi tidak seperti yang tadi. Dia menjauhi maksiat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menjauhi maksiat karena enggak punya kesempatan. Makanya tidak terlalu terpuji orang seperti ini. Ya, karena enggak punya kesempatan. Kalau punya kesempatan, oh, dia sangat rakus sekali dengan maksiat tersebut. Itu punya kesempatan. Dia punya kesempatan. Lalu dia kan dia sudah duduk di atas perempuan tersebut. Sebagaimana seorang suami ingin menggauli istrinya. Sudah tinggal memasukkan saja ember ke dalam sumur. Kemudian sang perempuan tersebut mengatakan, La taf'ittaqillah, la taf'udul khatam illa bihaqqi. Takutlah engkau kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari ini. Jangan sekali-kali engkau merenggut keperawananku kecuali dengan haknya, dengan kebenaran. Akhirnya dia takut disebutkan nama Allah, dia tinggalkan perempuan tersebut dengan hartanya. Orang yang dia cintai dia tinggalkan, dan juga karena perempuan tersebut menginginkan harta, dia sisakan, dia tinggalkan harta tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih luar biasa daripada yang tadi, yang enggak punya kesempatan tadi.